Baiklah, acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari pengajian Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Gus Miftahul Ni'am. Kepada Gus Miftahul Ni'am, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subbuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun al-ayah amma ba'd. Dumadengar sanipun para rawuh kaum muslimin wal muslimat jamaah pengaosan dalam rangka nuzulul qur'an. Tulisannya okeh men maucone kepiye. Yang dilakukan oleh kepanitiaan AMMN Angkatan Muda-Mudi Ngetak. Ngentak kok ngetak. Yang disponsori oleh Cinta Damai Warung Deso Kerajaan Poncosari Serandaan. Iya, no fotonya mbak-mbak ya, apa? Dasmu minggir orang kita. Yang dimeriahkan oleh Mbak Danti cek cek cek cek cek. Satunya Mbak Rindu Antika, juga dimeriahkan oleh grup musik religi Sae Ajaran. Kisah saya ajar. Kalau lagi kau mau munggah panggung gim batin, kok taplak kok kuwatore kau yang ini gini, ini bekas sopon. Mosok wong sak serandaan nyuguh kiai taplak si jira kuat ni gila ya. Jiji ini. Dumateng para kiai ingkang rawuh ingkang estu kula takdimi kula hormati para-para pejabat dalam semua tingkatannya yang saya hormati serta hadirin hadirat rahimakumullah. Jam 8 kula nembe mandhap saking Jakarta. Terus kula mbon 3 dina menika pengajian teng Jakarta. Wiwit dina Kamis wonten Dinas Pajak DKI. Jumat nyuwun sewu Rebo teng Pajak DKI, dina Kamis wonten Nuzulul Quran Balai Kota DKI kalian Gubernur Pak Anies Baswedan. Enjang wau kalih Ustadz Yusuf Mansur teng Darul Quran Tangerang. Alhamdulillah merapine watuk kok delalah awune niku ngalor. Dados bandara sing ditutup niku Semarang Yogya alhamdulillah mboten ditutup. Lah kahanan menika wau kudune ndadosaken kula panjenengan sami tambah yakin kalih Allah. Umpama merapi niku mbledhos kok awune ngidul. Kula yakin mboten bali. Tapi nyatane Allah sayang kalih kula panjenengan sami, pertemuan kita sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Maka mas-mas yang jomblo ini kamu harus yakin bahwa jodohmu diatur oleh Allah. Lah, kalau kamu memang yakin, apa boleh? Ganti taplak. Alah-alah. Taplak. Baru niki pengajian acarane ganti taplak. Umpama awune niku mlayune ngidul, niku mboten mulih kula. Karena pasti bandara ditutup. Tapi karena pertemuan kula panjenengan sami niki pun diatur kalih Allah, enteng mawon. Wah, merapine mbledhos, angine diarahke ngalor, sing ditutup Semarang. Wah, kimcile teko. Seragame kaya Hansip. Iki pacaran ra? Cie. Katanya cah loro kuwi beda keyakinan. Sing lanang yakin gelem, sing wedok yakin ora gelem. Lah, kalau kemudian kita memahami semuanya itu sudah diatur oleh Allah, maka jangan pernah sekalipun meragukan keakbaran Allah. Mboten angsal. Termasuk mas-mas yang mbak-mbak yang dereng rabi, terutama mas-masnya. Kalau kamu memang yakin jodohmu sudah diatur oleh Tuhanmu, maka kamu tidak boleh menumpahkan air matamu di depan pacarmu. Oh. Sorry bro. Ngapa aku nangis karo awakmu? Toh jodohku diatur karo sing gawe awakmu. Maka berulang kali saya sampaikan kepada para jomblo, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Subhanallah. Pilihane mung loro, lak rabi modar tak kandhani. Lah, pertemuan kula njenengan iki pun diatur kalih Allah. Isuk wau kula jeng mangkat tengene Ustadz Yusuf Mansur, kula dikabari kalih bojo kula, kalih bunda. Kula ditelepon, "Beb." Kula jawab, "Napa, Yang?" Padahal maksudnya yang keberapa. Niki merapi mbledhos, bandarane sementara ditutup. Delalah ditutup namung sak jam tok. Awan pun dibuka, ngantos alhamdulillah kula saged sowan panjenengan. Engkang kula yakin pertemuan dalu menika semuanya atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Lan kula yakin Allah ridho kali panitiane AMMN ini. Lah Allah mboten ridho, bahaya. Buktine napa? Dalu menika ya pas ora udan. Kamangka panitia ra kuat masang tenda. Umpama udan lah ya panitiane tangisan wong sak menembane kok tendane mung siji. Lah kere banget to kuwi. Tenan iki. Mila kula begitu munggah panggung langsung kula ngelus dodo. Tanda-tanda nopo sangune mesti titik soalnya anggarane cekak. Aku yang ngono. Ning mboten nopo-nopo alhamdulillah. Mila kaya kowe barang kuwi nduk ngene iki diundang ngaji iki ora usah mikir sangu. Ora usah, aku ora usah mikir sangu. Karena demi Allah kowe ora usah mikir sangu soalnya apa sing mikir sangu kuwi panitia. Macam iki. Lha ndongake muga-muga penyanyine niku wau Mbak Danti kali Mbak Rindi muga-muga saged nganggo jilbab istiqomah. Lha langsung penyanyine modar aku. Ndongake jilbab istiqomah malah modar aku. Kowe lak nyanyi jilbaban ngono kuwi terus nduk regamu mundak nduk. Kadang-kadang iki penyanyi yo penyakite niku gek. Lah pengajian nuzul Quran karo kiai rapet begitu sawalan nglungsumi biasane ngoten. Muga-muga istiqomah ya nduk ya. Ya apa-apa senajan to jilbaban lagune buka titik jelas niku rapet. Nah, pertemuan-pertemuan seperti inilah yang diizinkan oleh Allah. Maka di mana ada acara baik dilakukan di tempat yang baik dihadiri oleh orang-orang yang baik. Niki tempate insyaallah apa jenenge iki? Ngentak niki insyaallah panggonan sing apik. Amin. Acarane cetok apik nuzulul Quran. Sing rawuh insyaallah tiang-tiang sing apik. Karena ra mungkin molekku seneng marani panggonan sing apik. Wong rumuse niku sederhana kok. Wong apik kuwi ya senengane acara sing apik, wong elek niku senengane acarane elek. Pun gampang mawon. Maka Rasulullah mengatakan apa seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Mila kula ngomong kali mbak-mbak ini kok kontak-kon go jilbab. Karena apa seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Contoh, sedulur kula kala wingi ingkang kapundhut. Sinten Kidalang Entus Susmono. Sapa sing nyangka? Jenengan pirsa sedone pas nopo? Bar ngaji. Soale Ki Entus niku kebiasaane mung loro siji dalang loro ngaji. Kom sedone niku subhanallah, sedina niku ana jadwal 5. Dalu beberapa hari sebelumnya niku telepon kula. Gus Miftah. Nopo, Mas? Jenengan kagungan jubah mboten. Niki kula critakake kula yakin mergo jenengan kenal kali Mas Entus. Kula niku ngerti Mas Entus niku mboten seneng kali baju Arab. Ora seneng kali baju Arab karena dia mengatakan abaju itu budaya. Maka orang Indonesia tidak harus menggunakan baju Arab. Ini diskusi saya dengan beliau. Lawang ngentak ngendi kacamatane serandaan. Gaweane menek wit kelopo kok nganggo jubah. Blulu nambah loro. Itu diskusi-diskusi yang kita lakukan. Wong gaweane golek pasir ning kali, ngeduk pasir kok nganggo jubah. Ya Allah, little body. Apa kuwi little body silite gatel kelebon wedi. Kula heran. Tasik kula simpen iki weane. Kula WA nggih Gus nggih. Lho, estu jenengan golek jubah? Nggih. Jubah ingkang kados napa? Kula pikir jubah niki ternyata mboten pakaian kebesaran Arab. Sing kaya mantol nika. Regine pinten sing paling apik? Kula jawab menawi tumbas teng Madinah niku sing paling apik regane 700 rial. Gus Miftah kapan badhe tindak? Pun lan jenengan ngersake mungkin kula tumbaske. Akhire napa? Kula kelingan biyen pun tumbas jubah Kang Nur. Urung kula nggo. Kula matur, Mas, ketoke ning pondok tasik wonten kula mbiyen tumbas jubah rung tak nggo. Rupane napa Gus? Ijo. Lho, niku kados ingkang kula ngen-ngen kula pengin niku. Akhire kula matur, kula wenehke jenengan purun. Lak jenengan ikhlas ngijazah kitung kula tampi kanthi ikhlas. Nggih, Mas. Akhire napa? Kula dikabari sedo tanggal 14 kula ajeng mangkat ngaji teng Solo 3. Bar maghrib kula nembe salat maghrib bojone Mas Entus telepon. Gus mang tindak teng Tegal sak niki Mas Entus kritis. Kula niku ndonga maghrib niku mpun nangis. Ya Allah, mosok kula jeng kelangan dulur meneh. Kula wingi bar kelangan Mas Bugi Yakso. Wirawiri kali kula maramara sedo tanpa sebab. Mosok niki kula jeng kelangan Mas Entus. Kula men brebes mili. Akhire kula jeng nuwun sewu, gedhekke ati kula mangkat ngaji teng Solo 3 dugi Prambanan. Kula ditel Mas Entus sudah tidak ada. Langsung kula nangis. Begitu kula mangkat kula kelingan jubah niki wau sing teng pondok teng kamar kula. Kula telepon kali bojo kula. Bun jubahe digoleki mengko ditertitipke kali Mas Andre mangkat ning Tegal. Jenengan pirsa. Omah pondok niku lak mboten gedhe, kamare mboten kathah, lemarine mboten kathah. Jubah pun kula siapke teng lemari kula digoleki bojo kula dugi dinten niki ra ketemu. Ora ketemu. Malam itu kula ngomong, "Bun, goleki sampai ketemu." Dobrak-abrik mboten ketemu. Terakhir jam 1 bengi dari jam 8 sore bojo kula goleki jubah sing ajeng kula kemah terus niku ora ketemu. Begitu buka lemari terakhir niku ambune kembang, bojo kula mandek rawani goleki. Kok kowe nak ndeloki aku kaya ngarep mati ngono kaya. Tenang niku ora. Subuh sebelum beliau meninggal niku napa? Sebelum beliau meninggal niku bojone diceluk, aku tak turun ning hotel. Ning omah tamune akeh aku kesen hotel. Bojone dilus-lus. Anak-anak openono ya, aku kesel. Lho kok Abah ngendikan ngoten? Niki maksud aku kesel. Mau aku tak istirahat, aku wis kesel. Pagi sampai sore niku ngaji ping 5. Kaya jadwal kula ngaji niku. Mila kula bolak-balik dikandani kali Mas Ndus. Gus, jenengan ampun kekeselen. Ternyata malah Mas Ndus sing kekeselen. Jam 4 pengajian sing nomor 4 ajeng pindah teng pengajian terakhir dahar. Mubu mobil siraimu medodone sesek mutah-mutah. Begitu mutah-mutah mlebu ning jero mobil pingsan dibeto teng rumah sakit, tidak ada reaksi. Naudzubillah min dalik. Akhire napa jam 19.07 malam lebih 15 menit Mas terus dinyatakan tidak ada. Seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Soalnya apa? Malaikat pencabut nyawa niku sedina suwengi 24 jam nginjen lirak lirik awake dhewe niku 70 kali. Dadi sedina suwengi niku awake dhewe dilirik karo malaikat niku ping 70. Ayo, alangkah indahnya ketika engkau dilirik oleh malaikat dalam keadaan ngaji. Alangkah indahnya ketika kita dilirik oleh malaikat dalam keadaan tadarus Quran. Alangkah menakutkan ketika dilirik oleh malaikat dalam keadaan woyo woyo jos medeni lho medeni ora do ayu medeni lho medeni akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka ibu-ibu bapak-bapak yang biasa hadir di majelis taklim, insya Allah akan diambil oleh Allah dalam keadaan terbaik. Amin. Ora yo nyenengke mati ini dalam keadaan ngaji. Subhanallah. Kaya sapa kowe? Jamaah Mbah Bakir. Apa matine? Keselekan ngombe teh. Ya Allah, paman. Sagelase matamu, sagelase. Ngombe teh sagelase. Kaya tangga kula wingi mati mung kelilipan pasir. Kelilipan pasir mati. Lah piye pasire sak trek ngono. Maka kita harus meyakini bahwa saoba-obae awake dhewe niki kabeh pun dikersake kalih Gusti Allah. Tidak boleh seseorang itu mengklaim ketika berhasil melakukan sesuatu itu karena kinerjanya. Maka saya ingatkan kepada para panitia AMMN, malam hari ini pengajian bisa terlaksana dengan baik bukan hanya karena kinerjamu, tetapi karena semuanya diizinkan oleh Tuhanmu. Maka bolak-balik kula matur kali jamaah-jamaah malam Senin, malam ini Kang Nur dan seterusnya. Kula matur, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika." Awake dhewe niku iso ora mergo iso, tapi mergo digawe iso kalih Kang Maha iso, sinten Allah. Ngono, Nduk. Kowe iki iso nyanyi nduk ora kok mergo suaramu apik. Sing suarane apik ra iso nyanyi kathah. Awakmu kuwi iso nyanyi mergo digawe iso nyanyi karo sing menehi swara. Sinten Allah. Ngono. Kowe ngapa ngerti ra? Ngapa danti karo rindi iki suarane kok apik? Ngerti aku sebabe. Sebabe mbiyen jaman ibune meteng bapakne sregep kirim mic. Suarane urung rabi radong kowe. Semuanya kena dimampukan oleh Allah. Kaya aku lagi umpama mboten dimampukan kali Allah wabot. Wong pengajian teng Jakarta niku pun kesel, sore wo rampung niku nembe jam 3. Langsung teng bandara macet total. Bahkan adzan maghrib niku mau tasik teng pesawat. Dijemput kali anak kula nembe langsung mangkat. Tapi karena dimampukan oleh Allah enteng nih. Awakmu iso ora mergo kowe iso, tapi mergo digawe iso karo sing Maha iso, sapa Allah. Kita mampu bukan karena kita mampu, tapi karena kita dimampukan oleh yang Maha mampu, siapa Allah. Makanya Ibnu Athaillah selalu mengatakan, tidak akan pernah terhenti satu permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah satu permintaan ketika kamu bersandar kepada kemampuanmu. Balik ke Gusti Allah, rasanya enteng. Lah dibalik ke karo Allah, berhasil tidak merasa hebat. Tidak berhasil tidak merasa sakit hati. Allah, enak le. Lah kula ngomong kali wong-wong tuwa niku. Awakmu kuwi iso turu ora mergo pinter turu, tapi mergo matamu digawe turu karo sing menehi turu, sapa? Allah. Lah wong nyatane lah Allah niku mboten menehi turu. Wis mapan ning dhuwur ramben maca donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu matane diremremke tetep ra iso merem, mergo ora diwenehi merem kali sing menehi merem, sinten? Allah. Pengen turu nganti ra iso turu, akhire ngombe antimo. Antimo dar tetep mawon ra iso turu. Nyatane kok. Mergone apa? Allah ra menehi turu. Ning gumunku wong ngentak, mapan ning dhuwur ramben maca donga ra turu-turu, ning lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga turu. Nggih napa mboten? Lah ta cilik-cilik sing tak critakke. Kowe kuwi iso nguyuh ora kok mergo pinter nguyuh, ning mergo awakmu diwenehi iso nguyuh karo sing menehi uyuh, sinten? Allah. Lah Gusti Allah iki ngersake kowe ora iso nguyuh. Halah-halah, mbok mok dendengke sak jam yo ora bakal metu. Soale aku tau ngrasake. Mlebu WC ketoke kebelet nguyuh, begitu ning jero WC tak denden ke yo ora metu-metu. Aku jengkel akhirnya tak obat abetke. Yo ora metu-metu. Ketoke kebelet kok ora metu. Aku jengkel ndase tak slentiki yo ora metu-metu. Lara diwenehi karo Allah wae. Sapa sing kandha gawe anak niku gampang, nyatane wong rabi puluhan tahun yo bojone ra meteng-meteng, soale napa? Allah belum memberikan anak kepadanya. Ayo. Allah gawe anak iki gampang. Wis sapa sing kandha? Cah nom-nom gaya, kata orang bikin anak paling gampang. Masuk kamar berdua enjut-enjutan. Sapa sing kandha? Oh niku rahasiane Allah kok. Sing wis rabi tenanan, dilamar tenanan, resepsi ning gedung diundangke penyanyi, bertahun-tahun ra mateng-mateng. Ning delalah rahasiane Allah kuwi lho, ning pinggir pantai. Cah SMA malah dadi ngene iki. Sak nggon-nggon malah dadi, Bro. Iki kepiye ta iki aku nak. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang senantiasa diridhai oleh Allah. Semua panitia diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa beribadah secara istiqomah. Amin. Sehingga penyelenggaraan pengajian setiap tahun insya Allah tambah meriah. Amin Allahumma. Amin. Sadrenge kula ngaji babagan nuzul Quran lan poso, kula pengin mbak-mbak sing ngancani kula niki nyanyi. Ngapa lak mung linggo tok pamer rai, aku ya iso. Nyanyi nduk, nyanyi. Ayo, lagune apa? Bujuk galak, ya serah apa, bujuk galak duk. Ya serah apa, wong lagu niku solawat, niku digawe napa-napa lah ya iso. Wong solawatan niku padha karo wong ngombe obat. Sing jenenge wong ngombe obat niku ana kalane iso nganggo banyu. Nganggo banyu ra kok lu biasane nganggo gedang. Nganggo gedang ra iso nganggo sego. Ya nganggo kadang-kadang nganggo degan, ya iso mawon. Sak lagu-lagune iso. Dangdut digawe solawat ya iso. Jazz digawe solawat ya iso. Ditinggal rabi digawe solawat ya iso. Atiku rasane loro. Nyawang kanca adoh karo agama. Sing penabuhi sapa? Celutak tangan. Enggak kurung rampung kok. Aku cek. Oh, sepi yang bakar sumur kono kok sepi. Iki ekstra brurung. Tangan kok celutak. Aku kare pengen ngandani bocah-bocah iki kanthi sulap. Keteplak keteplok keteplak keteplok. Malah kaya ledek munyuk le. Atiku rasane loro, nyawang kanca adoh karo agama. randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya digepuki ayo rene kendang ngaji sing selawate banter tak dongake iso tuku baju lebaran amin sing ora bengok yakin bodoh kalenge biskuit isine rengginan ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halim minal ahwali muntahimin mergo kula nyanyi mbake saiki ngaji modar ayo nduk sing rindi sing di rindi kae sapa cek cek cek cek cek ki mau tak takon nduk DKCK kuwi artine apa Dandi Kartika Chandra Kirana lah lah kowe iso lak rabi model sing jeneng dawa ni klenger kowe saya terima nikahnya Danti DKCK cek cek cek cek Ebon, bujo galak, rawon do, Mbak Danti, galak. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, iso apa ora? Eh? Ora iso? Alah alah alah lagi bayarannya kepiye iki ra iso iki? Masa njaluk lagu sing disiapke tok. Wah, payah. Apa ndek lagune, Nduk? Eh? Ilir-ilir wong desa e ngerti ilir-ilir. Apa yo liyane apa? Sing sing Banyu Langit iso ra? Kuwi sing disiapke apa ndek lagune? Eh? Rambau sing wis. Ayo, sallu ala Nabi Muhammad. Sing mendem ramari-mari mo sapa? Sing bojone galak mo. Napa bocah ngentak do mendem? Insyaallah mboten. Apa meneh pas pengajian insyaallah. Lah ora ya mbuh. Lah ora pengajian ya paling ning pinggir pantai karo gawe paguyupan jenenge pangunci. Apa kuwi pangunci? Paguyupan ngunjuk ciu. Aja le, maneman cangkemmu kuwi lak ngombe moro-moro malaikat Israel teko modar. Ora ora kabeh. Aku iki cacak kafe sing cah ndablek-ndablek kuwi tak ajak salate do salat tok. Mbiyen do ngene begitu ngaji ora aku saiki do ngene kabeh. Rasa ngomong alhamdulillah mbiyen ngene nganggo botol saiki ngene nganggo galon. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, monggo dalu menika ngaji babakan Quran, babakan poso sesuai dengan tema kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada nilai baik yang bisa kita ambil sehingga pengajian ini tidak hanya berlaku sia-sia. Engko mulai pengajian, opo pengajian mau penyanyi ini ayu. Sapa jenenge kaya cecak? Wis rapi dong, Dok. Oh, dereng. Umurmu piro? Oh, 22. Karo sing nggo witangmu gelem ora? Semoga-moga penyanyine apik kabeh. Amin. Ora mung ayu raine, ayu akhlake. Amin. Insyaallah aurate ditutup selawase. Aja mau buka, Nduk. Apa meneh undang-undutan ketoke tertutup tapi semrawang. Ingat yen semrawang kaline banjir. Neh. Oh, wis ganti ta saiki. Jadi lah penyanyi dangdut pakai ini ngapik lah ya. Wah, neng rata-rata yo SMS. Wah, apa ku SMS sih? Di tempat tu sedih. Wah. Ibu bapa rahimakumullah, ada satu imam madzhab besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam niku lak sing kondang wonten papat. Siji Imam Maliki, loro Imam Hanafi, telu Imam Syafi'i, papat Imam Hambali. Indonesia siji meneh Imam Samudra. Imam Ahmad bin Hambal niki yang teng Indonesia mboten tek kondang. Soale nopo? Karena mayoritas orang Indonesia itu menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Maka jangan kemudian selalu mengatakan orang lain salah padahal kita tidak tahu perbandingan madhab. Ana kalane wong niku beda karo awake dhewe mergo madhabe beda. Contoh ini baik, tak jenengan nak teruske masalah tahiyat. Lah jenengan delok tahiyat niku beda kalian jenengan jangan mengklaim orang itu salah karena bisa jadi orang itu beda madhab dengan kita. Karena empat madhab ini cara tahiyate kuwi beda-beda, ora padha. Imam Syafi'i bagaimana cara tahiyate? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari awal dari syahadat sampai fil alamina innaka hamidu majid tangannya ngadep. Jika mau salam baru ditutup plek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih mas aku. Aku rasa ngojoy. Seragamnya abangnya mas aku mata nih moto kucing. Maksudnya ini loh. Tadi Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidu majid baru salam. Salam mana tak ajar. Imam Hanafi beda. Menawi Imam Hanafi cara tahiyate asyhadu alla ilaha illallah. La nafi munggah, Allah isbat mudun. Asyhadu alla ilaha illallah. Wis orang ngadeg meneh. Pisan tok. Asyhadu alla ilaha illallah. Yes. Niku Imam Hanafi. Menawi Imam Hambali beda meneh. Saben ketemu kalimat Allah tangane munggah. At-tahiyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaika ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Pokoke saben ketemu Allah tangane ngadeg. Allah, Allah, Allah, Allah. Menawi Imam Maliki beda meneh dari awal sampai akhir tangane obah ora mandeg. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaika ayyuhan nabiy wa rahmatullah niki Imam Maliki, tapi ingat sing obah mung drijine tok ora melu ndase. Atahiyatul malah kaya wong India. Jadi umpama jenengan delok ana wong tangane utalatil utalatil, barangkali niku madhabe Imam Hambali. Aja mokloke. Dadi arepe ngene, kaya kula niki nganggo Syafi'i oleh, arepe ngene langsung nutup oleh, arepe ngene-ngene oleh, arepe ngene-ngene oleh, sing ora oleh ngene-ngene, lah iki ora oleh. Masa tarian kok ngene, model ngendi? Jadi umpamane malih kunut. Nenon, sing paling gampang kunut. Kula lagi ngoten niki kadang-kadang buka WA niku soalnya kadang-kadang Gus mbok diterangke niki ngoten ya. Ku sing duwe nomor HP niku biasane do WA niku. Contoh masalah kunut, sadringe kula Hambali niki wau. Kunut niku Imam papat niku dicah loro, berbeda dua golongan. Dua satu golongan kunut, satu golongan tidak kunut. Sing kunut sinten? Maliki, Syafi'i, niki kunut. Hambali, Hanafi, mboten kunut. Dadi sing nganggo kunut kuwi ana dasare, sing ora nganggo kunut ya ana dasare. Mila ora usah rame babakan kunut. Ning lak wong serandaan insyaallah wis ra ana sing rame babakan kunut, karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di serandaan sudah jarang yang salat subuh. Dadi wis ra tau rame. Satu ketika santrine Imam Hambali ketemu karo gurune. Pak Kiai, kula wingi salat subuh teng masjid, imame nganggo kunut. Padahal biasane kula nderek panjenengan mboten nganggo kunut. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hambali? Namanya imam, makmum itu manut imam. Yen imame nganggo kunut, awakmu sebagai makmum yo ngamini. Ya. Mentang-mentang ra tau nganggo kunut, imame nganggo kunut ra gelem ngamini. Allahumma ihdina fi man hadait, gak mau. Wa afina fi man afait, emoh matamu. Kuwi jenenge wong rado. Traweh niku nggih padha. Ana sing 22, 23, ana sing 11. Ning lak teng serandaan ana aliran sing nomor 3. Napa ora 23, ora 11, tapi aliran sing ora traweh. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali pernah mimpi ketemu dengan Allah itu sebanyak 99 kali. Subhanallah. Dalam mimpi kok ketemu Allah pengen 99 Imam Hambali. Tak ngimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad mau niku yakin kok man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah. Barang siapa mimpi melihat aku dalam, barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka seolah-olah dia melihatku dalam alam nyata. Niku karo Kanjeng Nabi. Dadi lan jenengan ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, hakul yakin dalam mimpi itu adalah Kanjeng Nabi. Ning lan jenengan ngimpi ketemu tukang kendang, bisa jadi niku iblis. Lah sing ngimpi ketemu penyanyi, lah kuwi mung Victor pikiranmu kotor. Aku urung kok tok kowe dhisik. Lah bar ngimpi ping 99 niki Imam Hambali alias Imam bin Ahmad, Ahmad bin Hambal niku duwe rasan-rasan. Seandainya aku mimpi meneh ketemu Allah, aku bakal takon pirang-pirang pertanyaan. Delalah sing jenenge wong soleh, wong alim kuwi lho. Ketemu meneh, ngimpi ketemu Allah sampai akhirnya genep ping 100. Pada mimpinya yang ke-100 ini Imam Ahmad bin Hambal akhirnya takon karo Allah. Jadi wala rasan-rasan, lah aku ngimpi ketemu meneh karo Allah, aku bakal takon karo Allah. Apa pertanyaan Imam Ahmad bin Hambal kepada Allah? Ya Rob, bima takarubal abdu ahabba ilaika. Wahai Tuhan, amalan apa sing dadek ke kawulone panjenengan iku iso cedak kalih panjenengan. Amalan nopo sing dadekake jenengan remen kawulane jenengan niku ketemu kalih panjenengan. Allah menjawab bikiro adil Quran, kelawan maca Al-Qur'an. Mila kok anake jenengan niku sregep maca Quran, berarti anake jenengan niku anak sing disenengi karo pangeran, anak sing disenengi karo Gusti Allah. Soale wong maca Quran niku padha karo wong omong-omongan karo Gusti Allah. Sing jenenge wong omong-omongan kae le kuwi mesti karo wong sing disenengi. Lah ora disenengi ra mungkin diajak omong-omongan. Jenengan ketemu kanca ning lapangan mriki, gelem omong-omongan soalnya napa? Mergo seneng karo kancamu. Lah ora seneng mesti prengurengutan. Milo kula pesen, mumpung niki Ramadan, ayo banter nonggonmu omong-omongan karo pangeran. Imam Hambali takon, macane niku Gusti bifahmin au bighairi fahmin. Kudu paham napa ora paham rapopo. Napa jawaban Allah bifahmin au bighairi fahmin. Paham aku seneng, ora paham aku yo ra fofo. Enak. Mila jangan sampai ada kejadian di provinsi daerah istimewa Yogyakarta larangan takmir masjid untuk membaca Al-Quran menggunakan speaker di masjid-masjid yang ada di Yogyakarta. Kulombian pernah mendengar beberapa tempat tadarus jam 10 bengi kudu mandek soalnya apa mbrebeki kupinge masyarakat. Kok ana wong ngomong ngoten niku nyuwun sewu. Jelas wong niku kupinge kopoen. Lah wong krungu ngaji kok gebreken ya omongan ngendi lho. Nduk, Mbak Rindi kali Mbak Danti, lak jenengan angsal job dangdutan niko, biasanya lak dalu ngantos jam pinten? Jam 12. Jam 12 bengi nang dangdutan ora ana sing protes. Tambah bengi tambah kewer-kewer tak kandani. Saya bengi saya jos. Saya bengi begitu mbuka assalamualaikum. Wah, kaos saya dibuka orang ini. Hae. Aku ya tahu. Nyawer matamu. Aku ngaji kat mau ra disawer kok dadakno. Ora ngajar kok. Mbok nyawer, Pak. Ora ngajar to kuwi. Cangkem turah. Nang, Mbak Rindi udah nikah belum? Oh, belum. Ya engko tak sawer kabeh. Tapi kudu jelas. THR apa mas kawin yo beda gitu. Jo ngomong mbokmu, wau senane. Engko mulai bun apa mau Mbak Juli penyanyine. Wah, kan aku takut. Rasumbut matamu, mau rasumbut. Bojoku ayune ra umum padahal. Kok gujumu ngenyek banget toh? Nanti kandani bojoku ayu nang bojoku lo si Cimon ra tau kula kelon. Mulane aku bendina lunga kok. Kaya ngene iki Jakarta patang dino urung ngansi, kelon wis ngaji ning Serandaan. Mila mengke dalu begitu ketemu kali bojoku lo aku langsung mati. Bunda, jamak takhir. Lah ngenyek banget toh? Kuat po. Mbok Rindi karo Danti sekalian arep ngopo? Sekalian nyanyi. Dadi pengen cedhak karo Gusti Allah niku Allah dawuh bi qiraatil Qur'an mung cukup maca Qur'an. Mila amalan bulan poso niki sing paling utama maca Qur'an. Sing nom-nom ning masjid tadarus nganti isuk ning pondok niku 24 jam. Aja mandek. Ora kena mandek. Terus karena apa? Begitu kamu membaca Quran, itulah ketika kamu diajak komunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila kula nyuwun donga kagem anak kula niki alhamdulillah ketampi teng Yambuk Quran. Jawa Tengah Kudus teng ini Mbak Arwani niku mlebune mawon nangel ora umum, tese macem. Alhamdulillah ketampi mang dongake muga-muga ndang ngapal Quran. Amin. Ya, ngapal Quran. Ora sambah juli cewek kaya abah ya ora. Dadi mbokmu gelem ra? Ini awas tak kandake bunda. Aja ora tak sangoni bodho kowe. Shalawat Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian kita dekat dengan Allah kalau kita meninggalkan Al-Qur'an? Bagaimana kita paham dengan puasa kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, lawake iki poso ben taun ora ngerti maknane poso, soale apa? Ora ngaji tenanan, ora tau mbaca, ora tau maca buku, ora tau bukaan. Mila dalu menika, Bapak Ibu rahimakumullah, ajeng kula wenehi rahasia. wene rahasia. Ngopo to awake dhewe iki kon poso? Tujuane iki apa to? Kok awake dhewe niki ken poso? Sehingga napa awake dhewe poso ben taun iki insyaallah tambah berkah, tambah manfaate, tambah ngertine. Ben Ramadan enteko awake dhewe seneng rampung Ramadan rono bekase soale ora ngerti tujuane poso niku napa. Bapak Ibu, poso menika wonten Al-Baqarah 83 disebut asyam. Asyam. Dalam bahasa Arab lain namanya asoum. Siam napa saum niku maknane napa? Al-imsak. Al-imsak niku artine napa? Ngempet. Mila napa awake dhewe niki cara wong Indonesia 10 menit sak derenge subuh niku speaker do bengok-bengok kalimat imsak. Cek sadrenge kula teruske. Lak wis imsak niku jek oleh mangan napa mboten? Oleh. Niku namung warning, peringatan. Imsak berarti meh subuh kurang 10 menit supaya segera dihentikan aktivitas mulut dan aktivitas kelamin. Mila begitu krungu imsak mangane ndang rampung. Begitu krungu imsak kelamine mandek. Sing dadi masalah imsak urung rampung. Lah, lho malah nanggung. Angsal mboten diteruske oleh tapi kudu rampung sak derenge adzan subuh. Imsak, ayo Pak cepet ki Pak. Nggih. Nah niku oleh ra apa-apa. Sing kurang ngajar kula mbiyen tau on air Kang Nur teng radio. Pak Ustad, isuk-isuk subuh kula ngaji. Pak Ustad, apa? Tadi malam saya ngimpi basah. Terus bangun-bangun sudah habis salat subuh. Apakah puasa saya sah-sah wong mung ngimpi ora apa-apa. Tapi nganu Gus, apa? Lah kula dereng puas kok terus napa? Tak tambahi dhewe. Lah kuwi beda. Kuwi wong pekok kuwi. Dilak mung ngimpi niku ora apa-apa, tapi lak sampai kumpul karo bojone awan-awan bulan poso niku abot. Kudu diganti poso rong bulan berturut-turut. Mila dimpet kuwi le. Imsak ndang rampungke. Lah imsak asaum atau asiam niku bimana al imsak? Imsak niku artine apa? Imsak niku artine ngempet. Ngempet nopo? Ngempet mboten tumindak elek. Ngempet ora tumindak elek niku jenenge al imsak. Aja tumindak sing elek. Soale nopo? Supaya ora dadi kebiasaan tumindak sing elek akhire dadi wong elek. Mila supaya mboten elek niku Allah melipat gandakan semua kebaikan yang ada dibujuki karo Allah. Ayo tenanan, Ramadan iki pahalane berlipat lipat. Wong sedekah 1000 padha karo sedekah 1 juta pengke 1000. Kowe maca Quran ping pisan padha karo maca Quran ping 1000. Khatam Quran ping pisan teng bulan Ramadan niku padha karo khatam Quran ping 100.000. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kok jenengan 2 rakaat sebelum subuh pas Ramadan niku padha karo dikelke ping 1000. Tapi ingat, lak tumindak apik kuwi dipingke ping 1000, begitu juga ketika tumindak elek. Mila dipun ngendikaken tado afati sayiat kama tado afatil hasanat. Berlipat berlipat gandanya kejelekan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Dadilah kowe mabuk pisan ning bulan poso padha karo cangkemmu mabuk ping 1000. Merongos sang kemule hati-hati kok kowe nginjen wong kelon ping pisan ning bulan poso berarti matamu padha karo nginjen ping 1000 beleken bro kowe nganu pisan lah padha karo nganu ping 1000 kok jangankan tumindak apik niku lho tumindak elek nih. Teng bulan Ramadan niku sak janjane mboten dosa. Tapi lak iso dimpet aja dilakoni. Ngaten, contone. Lak jenengan dipisui wong, ganti misui niku angsal napa mboten? Loh, gampang mawon iki. Lak jenengan dipisui, ganti misui niku angsal napa mboten? Oleh. Jadi lanjenengan dipisui karo wong ganti bales misui niku angsal tapi pisuane kudu padha. Bantere yo podo, unine yo podo. Tapi bulan Ramadan awake dhewe ra kena mbales, cukup dijawab ini shaimun. Kowe misu kaya ngopo ora tak bales. Soale apa? Aku nembe poso. Lah hari-hari biasa boleh Pak niku mboten dosa. Jenengan dipisui mbales misu niku wangsal. Dancuk kowe, kowe ya dancuk oleh niku. Tapi lah lho ora mbalekke. Dancuk, kowe ya dancuk oleh. Kok tapi pisuane padha, bantere uga padha. Matamu jawab, matamu oleh. Oleh, wong nyuwun sewu. Wong dikampleng, bales ngampleng oleh napa mboten? Oleh, asalkan kamplengane sing dikampleng gone padha, bantere padha. Kuwi sing angel. Kowe ngampleng aku genti tak kampleng pingsan kowe. Bales niku angsal, tapi lak bulan poso mboten kena kon ngempet. Matamu. Ana. Jadi sing perbuatan yang tidak dosa pun teng bulan Ramadan niku diusahakan aja nganti dilakoni. Ngempet sangka perbuatan sing elek supaya awake dhewe ora terbiasa dadi wong elek. Pertanyaane ngopo kok programe poso niku ora mangan, ora ngombe? Iki sing penting. Ngopo program aku iki ngopo? Untung kon ngempet ora misuh. Lah ora tak pisui kowe le. Kira sa petakilan. Aku ngerti bapak ibu mbien gawene ya karo petakilan. Lah, napa programe ngempet kok kon poso? Kan ngoten. Ngempete niku kok kon poso? Kan wong poso niku lak ngempet. Nah. Bapak ibu, menungso niku makhluk sing antik. Mang delok nggih, makhluk sing antik. Aja ndelok akik kula. Niki akik kula nggo sakjane kula mboten seneng akik, tapi niki pemberian terakhir saking almarhum Entus. Sakderenge Mas Entus niku sedo kula diwene loro, siji akik, loro tongkat. Tongkate Mas Entus sing biasa dinggo ngaji niku. Lah wajeng kula nggo, kula wedi. Mau begitu kula munggah panggung malah diloke kae si buta dari gua hantu nak ciloko. Menungso kuwi le, kuwi makhluk antik. Lak cara perusahaane barangkali produk terakhir. Ini Allah kuwi ndadekke malaikat. Malaikat kuwi bener terus ora tahu salah. Allah kuwi ndadekke setan. Setan kuwi salah terus ora tahu bener. Allah kuwi ndadekke kewan. Kewan kuwi ana loro. Siji kewan rumangkang, nomor loro kewan satu galak. Kewan rumangkang niku napa? Kewan sing gaweane seneng mangan kayata celeng, babi, wedhus. Ana kewan sing kelase satu galak, niki kewan sing gualak gaweane ngamuk, lambange serigala karo asu. Ngopo? Lah aku nerangke. Allah ki ndadek iki mau malaikat. Bener terus ora tahu salah. Setan salah terus ora tahu bener. Kewan lah kewan kuwi ana loro. Kewan sing senengane mangan kaya wedhus babi celeng karo kewan sing gaweane ngamuk kaya serigala lan asu. Lah menungso niku digawe sangka papat niki. Dadi menungso kuwi ya ana malaikate, manungso kuwi ya ana setane, menungso kuwi ya ana weduse, menungso kuwi ya ana asune. Paham ra? Menungso kuwi ana setane, ana malaikate, ana weduse, ana celenge, ana serigalane, ana asune. Tegese pripun, Gus? Ya nyanyi dhisik kok ngopo? Kan aku capek. Ayo nduk, nyanyi neh nduk, apa? Sing galak. Sing semangat lho maksude. Awale. Jenengmu sapa kok lucu rupamu? Sapa jeneng iki? Nono. Eh? Nono. Eh. Walah, ya jenenge padha karo rupane lah. Nono ora nono bojone. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah ngopo kok nganggo ramangan ra ngombe, kok tak terangke. Lho, kok wis jam 1? Sampai jam pinten iki? Sahur. itu wahyu dari Allah. Yo jumilah mangulah ilmu bangkit, bangkit mikat rem mangukur. Kukutaning siwango lagu apa to radong aku. Oh gomblok. 2018 sok gomblok. 2018 yo Via Valen. Eh? Wo, kae. 2018 yo DKJK. Ki matane mesum kae. Shalawat ala Nabi Muhammad. Bang Sili. Menungso kuwi saka papat, ana malaikate, ana setane, ana weduse, ana kuwi kelingan mung asune tok. Nah, malaikat niku hiburane napa? Malaikat niku hiburane cedhak karo Gusti Allah. Setan hiburane napa? Setan niku hiburane yen iso nggodha menungso. Wedus, wedus niku hiburane napa? Yen iso mangan. Asu hiburane napa? Yen iso nglarani. Malaikat hiburane niku cedhak karo Allah, setan niku hiburane lak iso nggodha menungsa, wedhus niku lak hiburane iso mangan, kirik serigala niku hiburane yen iso nglarani wong. Mila nyuwun sewu, wong lak bola-bali gaweane nesu kuwi berarti kaya asu. Wong kok kakean mangan kuwi berarti kaya wedhus. Wong kok gaweane nggodha wong liya kuwi gelase kaya setan. Ning lak wong api era umum kuwi diarani kaya malaikat. Mila ana wong apike, "Ya Allah, DKJK ayune umpamane." kaya malaikat. Lak wong apik niku kaya malaikat. Mila sesuk niku teng akhirat wong niku dibangkitke kaya kebiasaane. Lak wong mung kakean ngamuk sesuk ning akhirat ya kelase kaya asu. Lak gaweane mangan tok sesuk ning akhirat ya kaya wedhus. Lak senengane nggodho wong apa meneh nggodho bojone tanggane. Pelakor perebut lagi orang sesuk ning kono ya kaya setan. Lah lak gaweane nyenengke uang sesuk ning akhirat ya kaya malaikat. Lah awake dhewe niki diprogram sebulan penuh kaya malaikat. Soale sesuk sing mlebu surga niku kaya malaikat. Dadi sesuk nyuwun sewu, lak awake dhewe iki sida mlebu surga. Ya muga-muga sida lah. Lak sing bajune abang ra yakin aku. Oh, jane iki mangkat ngaji ra mergo pengen delok aku ngaji kok, mergo pengen delok DKJK. Asura. Wes, lak kae danti DKJK Gus Miftah MTM SWK. Matamu suwek. Lah mergo wong niku sesuk sing mlebu surga niku kaya malaikat. Mila menungso niku sebulan Ramadan niki diprogram kaya malaikat. Malaikat niku sifate ora mangan, malaikat niku sifate ora ngombe, malaikat niku sifate ora kelon. Mila teng bulan poso niki awake dhewe diprogram kaya malaikat, oleh duwe sego tapi ra kena mangan, oleh duwe degan tapi ra oleh ngombe, oleh duwe bojo tapi ra oleh kelon. Niku diprogram. Mila dipun ngendikaken, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai sebuah kaum berarti dia termasuk golongane. Awake dhewe niki poso ora oleh mangan ora oleh ngombe mergo diprogram kaya malaikat. Sakjanjane sing jenenge poso kuwi awan bengi, tapi mergo Gusti Allah pirsa wong niku lemah mung digawe awan tok. Ngono lho Le. Lah pertanyaane, ngopo kok kudu nganggo poso? Tak kandhani. Ora ana wong sekti tanpa poso. Kok jangankan uang kewan kuwi lho iso sekti mergo poso. Buktekke. Ning hutan ana raja hutan. Apa macan singa. Ngopo macan karo singa kok dadi raja hutan sekti? Soale macan karo singa niku jarang mangan. Begitu mangan sedina, seminggu iso ra mangan. Mila sekti mergo ra tau mangan. Ula, ula niku diwenehi upah, sing menehi upah sinten? Allah. Napa kok ula upase mandi? Soale ula niku jarang mangan. Ula kelak ngemplok wedhus. Wis seminggu ra mangan meneh. Sebulan malah ra mangan. Lho, kewan wae ora mangan iso sekti. Tapi lak kewan gaweane mung-mung mangan, ora sekti. Contone wedhus. Ora sekti. Wong badhok tok sing dipikir. Ora sekti bro, kakean mangan. Ula kae mergo upase mandi, soale napa ora tau mangan. Nyembur wedhus, wedhuse mati. Sekti ra tau mangan kok, ula upase mandi. Ula nyembur pitik. Mandi upase padahal. Kok kamu kaget sih? Kamu jangan kaget dong. Kan aku malu. Ayo. Jenengan kok dicokot ula, kuwi ya bahaya iso keracunan. Soalnya apa bisane mandi? Lah jenengan mung dicokot wedhus, lha ora apa-apa. Paling mung dekok. Soale apa weduse mung kakean badhok, dadi ora sekti. Mila kok awake dhewe niki urip mung kakean mangan berarti kelase kaya wedhus. Isuk pecel, awan soto. Sore rawon. Bengi angkringan. Ki kok cangkem kok mung badhok tok. Lah sektine kapan? Mila cara bahasane Gus Miftah enten istilah tirakat. Tirakat niku sangka basa Arab taroka. tarokane ku artine ninggal. Wong tirakat niku ninggalke perkara mubah iso dadekke sunah. Contoh kaya Gus Miftah poso Dawud, posone niku sunah. Mangan niku lak hukume mubah, tapi gara-gara poso begitu buka, bukane mangane dadi sunah. Mila wong ngampuh niku kudu nganggo tirakat. Mila napa mbah-mbah biyen niku ampuh. Mbah kula teng Ponorogo niku perang karo PKI nyunggi. Napa niku sing ndeplok niku jenenge napa niku? Alu ki sing ndeplok sing ngisore ki lho goblok men to iki. Lumpang. Alu, alu ki sing ngene le tak padhae kuwi lho. Iki lak nonone. Lah, rindine iki lho maksudku. Mudah-mudahan Nono berjodoh dengan Rindi. Nono berkah Rindi musibah. Mbah kula niku mbiyen teng Ponorogo jamane PKI niku mlayu nyuwun sewu. Lumpang niku disunggi, padahal lumpange sangka watu. Wong mbiyen ampuh-ampuh soalnya apa jarang mangan. Lah, awake dhewe niki kon poso karo Allah niku soale kalih Allah ajeng didadekke wong sekti. Lah kula sedherhana mawon kok. Lah mung urusan weteng mawon ra iso ngempet, berarti ra iso ngempet urusan liyane. Mila napa Gus Miftah kok sregep poso? Kula niat kamu kalih bojo kula, "Bunda, seumur hidup sampai mati insyaallah dawuhku tak teruske ora bakal mandek." Yakin iki mesti ngantani kula sahur. Ning yo ora tau poso. Dol nduk. Dudu. Danti mau jihe. Apal Quran kuwi nduk. Oh, wis ora nawek banget. Nyanyi tat. Iso ya habal kolbi lah. Iso. Duet karo Danti. Cie cie cie. Duet duet duet duet. Tat, sini duet. Duet. Inilah kita kita tampilkan selanjutnya. By Haki MCK Micek. Dengan Danti DKCK. Cek cek cek cek cek cek cek. Ayo, mau kata cie grogi cie. Aku kelingan gue penyanyi siji. Ini kapal Quran nih. Berdiri no. Danti berdiri, Mas Baki di situ. Berkah Ramadan. Matamu. Oh, Lah suaramu ndi tat? Kowe meneng mribi tok kowe. Wah, tak kok nyanyi. Grogi. Oh, grogi. Biasanya kan cuma lagu kasidah, Gus, bukan nasid, Gus. Oh, bukan nasid. Apa Ustaz mau nyumbang lagu apa? Magadir aja kalau. Oh, enggak bisa ini Magadir. Bisa enggak Magadir kuwi, Mbak Masih kuwi? Ya, yes. Mudah-mudahan kalian berjodoh dunia akhirat ya Allah. Amin. Ampun amin. Oh, ampun amin. Cie ditolak. Mboten to kalau sik brondong mawon. Oh, sik brondong. Aku brondong loh. Oh, alah brondong. Lah sing lanang ki brondong sing wedok apa? Brondong. Brendeng matamu, brendeng. Cabe-cabean, Cin. Aku lah, Kimcil. Kimcil Solehah. Lah Kimcil Kepolon ke lagune piye to? Piye nduk? Kimcil Kepolon ke lagune ki? Ola tenane. Piye rindi-rindi kuwi? Piye nduk? Sing Kimcil Kepolon lagune piye ki? Kimcil Kepolon NDX. Piye ki? Pancene kowe babu ngerti aku. Pancene kowe babu nuruti simbokmu jare yen ra ninja oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere lah ingkang nono mulih mbribik rindi dek kowe mbiyen janji karo aku iya nono lakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi o a o e cie nono cie nono sedih bojo tau leh rupa kaya ngono payu saat ini dari pengajian loh pak. Oh dari pengajian. Ya semoga-moga Bu Jun Nono sabar. Ya semoga-moga Nono panjang umur lah. Wong sak donya mati Nono urip dhewe. Tak pikir Nono kira ngerabi. Nono jenenge tak tambahi Nono Irma. Apa kuwi Irma irenge Masya Allah. Lah programe poso sangka Gusti Allah niku supaya ndadekke kula panjenengan wong sekti. Lah mila napa alasane Allah wonten surat Al-Baqarah ayat 183 sing diwajibke poso niku namung wong iman. Ayate napa ta diwaca ayat mau ngapa ra nyanyi kok sayat. Ngajian nganggo qiraah. Minta mic sama Dik Danti. Iya, Dik. Piye ji? Kae Mbak Danti. Iya. Ada titik aja nyedak nyedak. Kan aku cemburu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya. كتب عليكم الصيام Rabbakum tattaqun kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah. Katakan, Dik Danti, kira-kira suaranya mlebu dah? Jawab, Danti jawab niki. Ye, suaranya mlebu dah? Masuk, Pak Eko. Masuk. Oh, masuk. Lah, Mbak Danti, kok cike-cike matamu, cike-cike iki apa? Wong ngaji kok cike-cike. Aja lak kowe duwe bojo ngono kuwi nduk diajari ngaji. Kowe sama maca Quran ngono kuwi iso ora? Iso. Aja awakmu. Maca Quran kaya iki mau. Ya ayu alladzina amanu kuwi nduk. Nah, nang. Ora dilawuhi ora apa-apa. Engko tak sangoni wis. Seperangkat telat salat. Ayo, Dok, diwaca, Dok. Jal penyanyi iki iso ngaji apa ora aku tak krungu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus. Kama kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngaji mon dremeng iki. Mangerian grogi. Oh, grogi. Sik, sik gendhi, rindi, rindi. Ora iso. Karepku ki tak fit and proper test. Endi sing paling apik bacaane lha kuwi sing dijupuk ngono karepku. Malah rindi nyerah. Ambekan tangan. Ngaji, Nduk. Dadi lak penyanyi ngaji ana nilai plusnya. Plus apa? Ngaji. Wah, sapa penyanyi sing iso ngaji? Danti cek cek cek cek cek cek lah ayat ini kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu Gusti Allah perso sing gelem dididik dadi wong sekti iki wong iman. Lara duwe iman ora bakal dididik dadi wong sekti. Soale poso iki ndadekke wong dadi sekti. Mila sing diajari kali Gusti Allah kon poso niku jenenge wong iman, mboten wong Islam. Soale napa? Ora kabeh wong Islam gelem poso. Nyatane wong Islam niku kathah ngakune Islam, KTP-ne Islam, sapi tak nggon-nggon teng rumah makan pinggir dalan awan cangkem yo badokan tok niku kathah. Apa ora? Soale apa ora duwe iman. Mila lak wong iman kuwi mesti Islam, wong Islam urung mesti iman. Uyah kuwi asin tapi saben sing asin urung mesti uyah. Contone kok keleki kecut blok. Tele, sing bener upil. Ora percaya rasakno. Milonggo Danti karo Rindi lak sahur sayure kurang asin tambahi. Uyah goblok. Ana lho. Wong iman niku soalnya napa? Wong iman niku ngerti. Endi sing pahalane? Endi sing mubadir? Endi sing muspro? Oh wong iman dipuisui bulan poso ora kena jawab, meneng. Soale napa? Wong poso niku napa kok abape mambu? Soale kon okeh menenge. Malah umuk karo kancane. Aku poso buktine apa? Jijiki. Wong poso kuwi bu abape mambu niku mergo kon okeh menenge. Kula wingi ngaji kali Pak Anies Baswedan teng Jakarta kula matur. Niki cangkeme pejabat niku bulan poso mbok yo meneng. Kok cangkem kok turah. Lah kok piye listrik larang, meterane kok nyabut. Daging larang kon nguntalke yong. Lah kepiye ta iki? Menteri kok goblok iki kepiye aku? Sarden ana cacinge protein. Beras larang kon nawar. Beras larang, aja kakehan mangan. Lah cangkeme puan Maharani kepiye ta iki? Mbok yo lara iso nentremke iki minimal poso. Ngono kuwi lek yo meresake presidene, pembantune kok goblok, goblok. Menteri agama yo kok. Ustad kok direkomendasi iki model apa? Aku kula wingi ngomong karo teng Jakarta, kula ngomong kali kanca-kanca DPR. Kuwi lek ustad disertifikati, aku ra setuju. Tapi lek sertifikati iso nggih utang ning bank, aku ra apa-apa. Kan lumayan. Arep utang, nggih. Apa jaminane sertifikat ustad? Menteri agama pekoke ra umum iki piye? Niku napa? Mbok lak ra iso ngomong apik, gawe pernyataan sing apik mendingan cangkeme menang. Maka dikatakan asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah emas. Maka yen mbok ne anak kula niki njaluk emas gampang menengo. Yes. Besok bojone Danti, Danti ngomong, "Mas, tumbaske emas." Rasa gambleh rampung. Mas lo masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko jadi cangkem ini sopo tapi kok iso kondang banget saya. Wong iman kuwi ngerti. Oh dolanan mercon kuwi mubadir. Bakar duit yo rasa kakek ngobong mercon blok. Oh, ngerti ngono malah mbak waya-waya dardor-dardor. Mama wis tuang gregele. Dor ya kan. Ora apa-apa. Wong edan kuwi bebas. Jarene Danti, ampun banter-banter mengin kula jantungan. Ora ndo, aku ngerti lak kowe jantungan, aku ngerti. Kowe iki kaya pisang kok, duwe jantung tapi ora duwe ati. Masuk Pak Eko. Apa arep jawab apa? Napa purun ati kula? Iye. Mas, Mas, kamu pulang duluan ya. Kok masukin iki opo e? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka disapa sebagai orang beriman. Oh, ngaji ki apik, mangkat. Bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Itulah orang yang kemudian hasil dari puasa itu. Maka kemudian apa? Di akhir puasa dikatakan ayat yang dibaca oleh Mbak Danti Ustadz Bahagi Wonopo, la'allakum tatakun dadi wong takwa. Takwa ki hurufe ono papat. Ta, kof, wawu, ya, takwa. Lah wong kuwi iso didelok takwa sangka iso takwa apa durung didelok sangka patang perkara niki wau iso nglakoni patang huruf iki mau apa ora kuwi bakal ketok takwane. Tak napa niku tak niku tawadhu. Qaf qanaah, wawu wira, ya yakin. Lak patang perkara niki iso dilakoni ya dadi wong iman tenan. Mila niki kudu berubah awake dhewe mboten sekedar Islam tapi kudu duwe iman. Ngono, Bro. Mila sesuk Mbak Rindi Mbak Danti golek bojo sing mukmin ora mung muslim. Lak muslim niku KTP-ne akeh, kados dalu menika sing rawuh kabeh KTP-ne Islam, sing KTP-ne Islam tak dongake mlebu surga. KTP ne. Oh. Mila lak wong Islam, Nduk, iso didelok sangka fisike. Apa? Paduske bojo. Ya, tak goleki. Ana. Oh, wonge ya teko iki. Ya tenan, ya nyekel mik. Lho, nono lak nyekel mik padake. Aku kini delok Danti, wi Rindi, wi gadis apa perawan aku apa rondo di delok songkok nyekel mik aku ngerti kok. Yeah. Lah nyekel mik ngene iki wi gadis. Jijik-jijik kepiye? Lah rondo. Karaoke mbahmu. Aku karaoke ya ora ngomong kowe. ndak melu. Lah wong didelok muslim ki nduk gampang. Mbak Rindi, Mbak Dandi keluar dari rumah pakai jilbab. Oh, kecake muslimah lho, buktine apa? Jilbaban. Kayak Kang Nur kayak Islam lo buktinya apa? Sarungan. Padahal sakjane ora ana hubungane sarung karo Islam ki ora ana hubungane wong Kristen sarungan ya oleh kok. Tonggoku kayak Kristen ya sarungan mung bar sunat. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Jadi lak dianggap Islam ki mergo sarungan, lak sarungan mesti Islam salah. Dulu wingi matur. Oh, wong Islam ki sing gak baju koko, sing kondo sapa? Koko niku baju Cina. Mila jenenge koko. Koko ki Cina, lak Jawa ya Mas. Tuh, Mas Nono. Ora mungkin rupa kaya ngene koko nono ya ora pantes rupa kaya ngono kok koko. Ayo tak takon. Apa kopiah sing dinggo mas-mase ki ajar saya niki mesti Islam? Ora, niki kopiah ala Cak Nun. Mergo sing populer kene niku Cak Nun, sing nganggo urung mesti wong Islam. Padha karo kopiah, kaya Mbah Bakir kaya Islam buktine apa kopian? Sing kandha sapa? Ahok kaya Kristen ya kopian. Mila jenenge sangka nasional, mboten sangka Islam. Mergo songkok niku mboten mesti Islam, berarti angsal mboten tiyang nganggo blangkon. Oleh soale niki identitas budaya. Ono le, kiai kok nganggo blangkon? Yo ora masalah. Ngapa kok dirasani? Aku tuku blangkon yo duwit-duwitku dhewe, sing tak wadai yo ndas-ndasku dhewe. Ngapa? Arep nganggo cara piye yo urusanku. Ngene yo ora apa-apa lho umpamane malah kaya pentul. Lho kurang ajar, malah wong edan kuwi bebas. Ora wong iman ora iso. Awang iman didelok sangka apane? Apa wong iman bathuk ireng? Ora nono sak ra ireng kabeh. Ora. Masuk wae kok. Ora. Lak wong jaman sahabat niku riyen kathah bathuk sing ireng ki lumrah. Lumrahe napa? Wong biyen niku yen salat berarti pundi niki mriko nggih. Wong biyen niku yen salat ora ana karpet, ora ana keramik, ora ana mlester. Biyen niku salate namung ning dhuwur pasir ana krikile. Sing jenenge masjid niku namung tanah lapang digarisi iki masjid. Mila jaman Kanjeng Nabi ana wong nguyuh ning jero masjid. Soale niku namung nggon padang, latar diwenehi garis. Ana wong nguyuh ning jero masjid. Umar nesu. Pateni kowe. Jawab Kanjeng Nabi, "Aja, Mar, aja." Niku duyuwi. Ra nesu Kanjeng Nabi. Awakmu kesenggol titik, senggol bacok cangkeme, cangkeme ra. Apa lagi dangrutan kecenyok rokok titik. Nyet, matane. Lah, mergo jaman biyen niku pasir karo krikil yen sujud bathuke ireng, soalnya apa bathuke natap krikil kena pasir. Ha wong saiki keramik jubin, karpet, sajadah ijik nggawa serban. Wong biyen niku bathuke ireng soalnya apa sujude suwe. Kamangka pasir suwe ireng. Saiki yo ora kudu. Tangga kowe bathuke ireng ora mergo sujud, antem ibu bojone. Ngopo? Ora kudu ireng le. Lah nyuwun sewu memanjangkan sujud niku artine sujute suwe. Saiki ora memanjangkan sujud niku sing didawake buayoke. Dadi ora usah delosor. Ah, piye ta iki aku? Sujud kok ngene iki. Lah kuwi kodhok perkah. Salah memanjangkan sujud niku sujute digawe dawa suwe, soale dongane oke. Lah Bapak Ibu, wong sing gelem tirakat niku imane dijogo karo Gusti Allah, upase mandi cangkeme mandi. Mila kok jenengan umpamane ngandani anak, anake ra tau gugu. Soale napa nyuwun sewu cangkeme ra ana upase. Lah napa cangkeme ra ana upase? Mergo ra tau tirakat, ora tau poso. Niku jawabane. Aku gugah anak subuh kon sahur kok angel men. Ora tangi-tangi soalnya napa? Sing gugah cangkeme ora mandi mergo ra ana upase. Aten Bu, laula gugah sahur begitu ajeng turu, ya Allah, anak kula menika minangka titipane panjenengan. kula niati poso niku poso kagem anak kula, tirakat kagem anak kula. Sesuk subuh njenengan tangekke ya Allah. Soale sing nurokke anak kula niku panjenengan, sing nangekke ugi panjenengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Tangis enak. Soale apa? Biasa poso diwenehi pas. Jenengan nggih ngoten sore lak duwe anak duwe bojo kok bojomu cangkeme cerewet gampang mok pasani bendino bengi bojomu turu cekel cangkeme. Oh. Ya Allah, bojo menika namung titipan saking panjenengan. Kula tampa bojo menika kanthi ikhlas. Bojo kula cerewet aku ora apa-apa, tapi kula suwun ya Allah dumateng panjenengan. Muga-muga bojone cangkem kula ora cerewet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Mingkem. Kok bar di Fatihai ijik cerewet gampang tambahi surat Yasin. Modar modar wisan kowe aku. Ngono kuwi no. En bojomu cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme no. Leru nyekel ya, Pak. Kleru nyekel iki sing mau cekel apane? Eh? Brengose. Lah bojone sapa? Ngono kuwi, mila kaya mbak-mbake sirung rabi kuwi difatihai calon bojomu dari sekarang. Kagem calon bojo kula muga-muga dadi imam sing apik Al-Fatihah. Senajan terus ngono jenenge, Nduk. Kaya ngono. Umpamane kuwi sing mas kuwi seneng karo Danti. Muga-muga Danti nika dadi bojo kula ya Allah. Al-Fatihah. Tenan le. Mau pasani bendino aku ngopo ki tirakat nirakat sapa Danti dila kowe selawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mandi mandine apa mergo poso mila napa cara wong biyen nak kowe arep ujian sekolah to poso supaya sok garapmu gampang tujuane napa dadeke anak niku wau sekti. Mila lelak bangsa poso aku senenge ra umum alhamdulillah dawuhku terus termasuk bulan Ramadan iki aku ya dawuh. Dawuhku sedina poso sedina ora. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita supaya berpuasa. Kenapa? Supaya kula panjenengan kami kabeh dadi wong sekti. Mbah-mbahe dhewe mbiyen niku ahli tirakat. Mbah-mbahe dhewe mbiyen niku ahli poso. Ngopo awake dhewe saiki sebagai generasi penerus gak pernah mau berpuasa? Padha ngene lho, Le. Kowe ndek kanca gaweane mabuk kabeh. Aku poso apa ki ngempet? Kancaku mabuk, aku ora mabuk. Ayo bro mabruk. Mboten. Ayo bro dabuk. Oke, lah kuwi cangkem turah. Tolak, bro. Maneman lo nganu e Gus lak nonton dangdutan rindu kan aran mabuk kira kepenak e lak mabuk ki wo hae kuwi jenenge wong ngempet. Mila dijogo tenanan posone jangan sampai kemudian batal, dijogo pahalane jangan sampai berkurang. Lak sing batal ke poso ki ketok le mangan ngombe kelon macam-macam mlebokke napa kuwi batal dari 9 apa ini lubang, dua mata, dua telinga, dua hidung, satu mulut, jalan depan, jalan belakang. Sing paling angel kuwi njogo pahala poso. Lah njogo poso ini gampang, apa sih batalke poso? Makan minum, aku ora mangan. Apa sih batalke poso? Kleban banyu, lubang-lubang, tak jogo. Sing paling angel awakmu gaweane renang ning pantai, kuwi njogo barang mlebu kuwi sangka dalan mburi. Kuwi ra krasa tapi iso batalke poso. Ngentut kuwi ora batalke poso, tapi lek awakmu ngentut ning jero pantai kuwi iso batal. Soale begitu ngentut silite mbuka, begitu mbuka banyune mlebu. Tut iki batal, soale mbuka. Lek kaya rindi kaya Danti cah gadis to lululup, lek sing tuwa-tuwa ki wuk. Klepe amoh, bro. Kayak suara galon ngelok nih. Wis senajan to orang gawe ngwarek mbatalke, poso. Sing paling angel niku njogo sangka sing batalke pahalane poso. Mila dijogo tenanan supaya di akhir Ramadan insyaallah menjadi la'allakum tatakun. Amin Allahumma amin. Bon jam setengah telu pengajiane pun rampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Bro padake. Donga bareng-bareng. Moga-moga pengajiane dipun tampa kalih Gusti Allah. Selamat sing ngaji, selamat sing rungokke, selamat panitiane, selamat wargane. Amin. Sing urung donga mulih tak dongokke meteng. Amin. Apa? Nggih. Engko kalian jumeneng menyanyikan lagu Indonesia Raya, mungkin tutup kanthi donga. Dalam keadaan sempurna semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kuwi dandi apa ridi song ngene apa ora? Ngene-ngene. Ngene-ngene lho, apa ngene-ngene terserah. Go, nyanyi lagu Indonesia Raya riyen bareng-bareng. Oi, aja mulai ndi sih, nyanyi. Ayo Kang, dipimpin Kang, Mas Ono. Oke sarang-sarang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. As'alukal jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la usi Allahumma Allahumma innaka afuun innaka afuun tuhibbul afwa tuhibbul afwa wa'fu anni wa'fu anni Allahumma Allahumma innaka afuun innaka afuun tuhibbul afwa tuhibbul afwa Allahumma Allahumma innaka afuwwun innaka afuwwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa wa'fu anni wa'fu anni rabbana amanna rabbana amanna bima anzalta bima anzalta wa tabana ar-rasul rabbana wattabana rasul faqtubna masyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kirang langkung menyun pangapunten walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda di Bali ke atas panggung satu dalam semangat Indonesia debar jantungku getar dadiku berbaur dalam angan-anganku gebiar gebiar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.